Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kita harus datang minimal ke majelis ilmu. Datang duduk. Itu adalah syiar dalam talabul ilm. Termasuk syiar talabul ilm adalah mendatangi ilmu. Mendatangi ilmu, duduk di majelis ilmu. Itu adalah syiar talabul ilm. Baik. Dan juga di antara faedah dari pertemuan yang kemarin, dari ucapannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Bahwasanya seorang thalibul ilmi itu berada pada dua kemungkinan. Dia akan mendapatkan seorang yang bersungguh-sungguh dalam talabul ilm, dia memiliki dua kemungkinan. Ada yang ilmu yang dia dapati secara mudah, ada juga didapati butuh perjuangan, butuh waktu lama. Maka faedahnya adalah segala sesuatu memiliki kemungkinan gagal, memiliki kemungkinan untuk tertunda, memiliki kemungkinan untuk diberi kesulitan, menjumpai kesulitan di jalan, itu sudah pasti. Ini diambil dari kata-kata au. Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau dalam tekadnya memberikan dua pilihan. Aku mencapai atau aku akan terus. Dan juga akan mencapai juga. Maka seorang thalibul ilmi juga harus mempersiapkan. Tidak mesti dan tidak selamanya jalan menuju ilmu itu lurus dan halus. Ada kalanya terjal. Ada kalanya lama. Tidak semua kitab, tidak semua pelajaran kamu pahami dengan mudah. Ada beberapa pelajaran yang harus kamu pahami dengan cara sulit. Ada beberapa pelajaran yang harus kamu pahami tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali baru paham. Maka seorang thalibul ilmi jangan mengira jalan di depannya itu mesti mudah. Ada kalanya juga jalan itu sulit, ada kalanya jalan itu terjal. Ada kalanya bertemu dengan tanjakan, ada kalanya bertemu dengan tikungan, ada kalanya jatuh, ada kalanya bangun. Maka seorang thalibul ilmi harus memperkirakan dua kemungkinan tadi. Ada cita-cita yang mudah didapat, ada juga yang butuh awam diyah hukuba. Maka dari ucapannya Nabi Musa, au di sini beliau sudah mempersiapkan dua-duanya. Ima aku dapati dengan mudah, wa ima aku akan terus berjuang. Jadi seorang thalibul ilmi juga seperti itu. Hendaknya menanamkan tekad dan bersiap diri untuk mencari ilmu. Ima dia mendapatkan cita-citanya, wa ima dia akan terus berjuang. Sudahkah Anda tanamkan seperti itu dalam benak Anda? Sudah seperti itu, Man? Terus berjuang, Man? Insyaallah. Faedah berikutnya, barang siapa yang bersabar dari dua kemungkinan tadi, maka sudah pasti dia akan berhasil. Sudah pasti dia akan meraih cita-citanya. Karena Nabi Musa di sini mengatakan cuma dua itu. La abrahu hatta ablugha aw amdiya hukuba. Jadi barang siapa yang bersabar dari suka dan dukanya thalabul ilmi, maka insyaallah dia pasti akan pulang membawa hasil yang manis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi seorang thalibul ilmi yang bersabar dari susah dan juga apa saja keadaannya, ia bersabar, tidak manja. Talabul ilmi hanya manja, hanya maunya yang enak. Mau pas yang enak-enaknya saja. Enggak mau enggak enaknya, ini enggak bisa. Talabul ilmi harus bersabar di atas dua keadaan tadi, baik melewati hari yang mudah ataupun melewati hari yang sulit. Fayaumun lana wa yaumun alaina wa yaumun nusa'u wa yaumun nusar. Ada hari di mana kita dimudahkan, ada hari di mana kita dipersulit. Maka kamu harus bersabar atas dua-duanya. Dan barang siapa yang bersabar di atas dua keadaan tadi, maka dia insya Allah akan berhasil mencapai cita-cita yang ia inginkan. Bismillahi ta'ala. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran syiddatur raghbah fil khair, kuatnya keinginan untuk menjadi baik, kuatnya keinginan di dalam kebaikan. Dan ini berbeda dengan azam. Kalau syiddatur raghbah ini memang kuatnya kecintaan, sangat cinta. Baru karena sangat cinta baru dia memiliki tekad. Jadi harus ada cinta dulu. Maka ini adalah dalil kecintaan yang kuat terhadap kebaikan. Kamu kalau memiliki cinta yang sangat kuat, kamu akan berusaha menggapainya. Tapi kalau cintamu juga lemah, ya sekadar itu pula, sesuai dengan kadar cintamu kepada sesuatu, engkau akan terdorong kepadanya. Maka dikatakan dalam faedah ayat ini adalah syiddatur raghbah, kuatnya keinginan, kuatnya kecintaan terhadap kebaikan. Kalau orang itu sangat mencintai kebaikan, maka dia akan berusaha dan berjuang menuju kebaikan tersebut. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bersusah payah untuk menuju kepada ilmu. Ini belum bersusah payah dalam talabul ilmi, belum. Ini baru menuju tempat ilmu. Bersusah payah untuk menuju kepada tempat ilmu. Ini belum belajarnya, ini belum susah payah bersama guru, belum. Masih susah payah di perjalanan menuju ilmunya. Belum bersusah payah dalam mencari ilmunya, belum. Jadi misalnya datang ke pondok, perjalanan ke pondok itu akan sulit. Di perjalanan mengalami letih, mengalami lelah. Dan kalian di zaman sekarang, kita di zaman sekarang sudah enak. Safar belum berat. Safar sudah tidak seberapa berat. Kalau zaman dahulu, belum ada fasilitas yang memadai, safar itu berat sekali. Harus menempuh, melewati gurun padang pasir, berbulan-bulan, baru sampai. Ini belum capeknya dalam belajar, masih dalam menuju tempat belajar. Itu saja ditempuh oleh para salaf. Lah kita, yang ini mungkin sudah gak dapat capeknya menuju tempat belajar. Ini mungkin kalau di Indonesia sudah gampang semua lah. Mungkin yang capek itu orang tuamu. Capek apanya? Nyari duit, nyari ongkos supaya kamu bisa di pondok. Maka kalau ini sudah diwakili, tugas ini sudah diwakili oleh orang tua-tua kalian, maka bersyukurlah ya ikhwan. Zaman dahulu para ulama mereka mengalami kesulitan demi kesulitan. Sebelum sulitnya, sebelum pedihnya belajar mencari ilmu, mereka harus terlebih dahulu merasakan pahitnya perjalanan menuju tempat belajar. Maka talabul ilmi itu bertahap. Pertama, sulitnya, pahitnya datang ke mencari tempat ilmu. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu sampai harus dipukuli untuk menuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka susah payah untuk sampai kepada tempat ilmu. Setelah itu bertemu dengan muallim, baru merasakan sulitnya belajar. Nanti kalau sudah dapat ilmu, merasakan sulitnya menjaga. Kamu kira dapat ilmu terus sudah? Butuh dijaga. Karena ilmu itu seperti buruan, seperti hewan buruan. Setelah kamu bersusah payah mencarinya, kalau kamu lepas, ya hilang. Betapa capeknya menghafal Quran, betapa sulitnya menghafal hadis, betapa sulitnya memahami ilmu. Nanti setelah sudah paham, sudah hafal, sudah dapat, masih sulitnya menjaga murojaah. Kemudian setelah murojaah masih lagi nanti sulitnya mengamalkan. Itu juga tantangan tersendiri, mengamalkan ilmu. Setelah sulitnya mengamalkan, nanti kamu baru akan menjumpai sulitnya mendakwahkan. Setelah itu, setelah sulitnya mendakwahkan, sulitnya bersabar dan istiqomah di atas dakwah tersebut. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Empat tingkatan. Maka kita ini masih pada level yang terendah. Baru dalam sulitnya belajar. Maka ini termasuk ayat ini sebagai pendorong agar seorang bersabar dan rela untuk bersusah payah menempuh perjalanan untuk menuju suatu tempat ilmu. Maka barang siapa yang bersabar untuk menuju kepada suatu tempat ilmu, maka hendaknya dia bersabar untuk mencari ilmu itu lebih lagi. Barang siapa yang sudah bersabar untuk menuju kepada tempat ilmu, maka seharusnya ketika sampai ia lebih bersabar lagi. Kenapa? Lah kamu dulu capek-capek ke sini kamu lakukan, pas di sini kok pengen pulang. Gimana toh? Nah, gitu loh. Paham? Ketika seorang itu sudah sampai pada tempat ilmu, seharusnya dia lebih bersabar lagi. Karena apa? Karena itulah yang sudah ia cari, itulah yang sudah ia tempuh dengan susah payah. Kamu sudah jauh-jauh ke sini, sudah mengorbankan banyak duit, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan hal-hal yang kamu cintai untuk datang ke tempat ini. Lah sampai di sini kok pengen pulang? Sampai di sini kok enggak semangat belajar? Maka seharusnya barang siapa yang sudah bersabar untuk sampai kepada tempat ilmu, seharusnya ketika sudah berada di tempat ilmu, seharusnya dia lebih bersabar lagi. Kenapa? Karena faedah berikutnya adalah barang siapa yang sudah bersabar pada separuh yang pertama, seharusnya dia bersabar kepada separuh yang berikutnya. Selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai. Nah itu, selesaikanlah apa yang sudah kamu mulai. Kamu sudah memulai sesuatu, kamu sudah mengambil bagian sesuatu itu banyak, kamu sudah berlayar jauh, maka selesaikanlah layaranmu, selesaikanlah perjalananmu. Jangan mau diberhentikan oleh syaitan, jangan mau dibegal oleh para syaitan di tengah jalan. Maka sampean ya ikhwan sudah datang, sudah sampai di tempat ilmu, maka bersabarlah sampai selesai, sampai pulang membawa hasil. Dan di sini insyaallah target minimal adalah bisa baca kitab, harus bisa baca kitab kalau pulang. Dan juga sangat ditekankan untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Kalau belum hafal Al-Qur'an jangan pulang. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya kesempurnaan tekad adalah seseorang itu bersiap apapun resikonya. Ini Nabi Musa alaihissalatu wassalam, di antara semangat beliau, di antara kamalul azm adalah bersiap, siap menerima segala resiko yang akan didapati. Karena kamu sudah memilih, maka kamu harus siap bertahan pada pilihanmu. Yang sulit itu bukan memilih, yang sulit itu bertahan pada pilihan. Maka termasuk sempurnanya tekad adalah bersiap sedia kepada seluruh resikonya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran mahalnya ilmu ya ikhwan, berharganya ilmu. Mahalnya ilmu agama sampai ia harus diambil dan dicari dengan perjalanan yang susah payah. Ini kalau enggak berharga enggak mungkin. Ya. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, kalau seandainya ilmu itu tidak berharga, beliau enggak akan rela menempuh perjalanan yang begitu melelahkan. Ini menunjukkan mahalnya ilmu, berharganya ilmu. Dan tahukah sampean uniknya ilmu itu apa? Justru berharganya, letak berharganya ilmu dan letak mahalnya ilmu adalah justru diberikan dengan gratis. Kalau diperbayarkan justru malah murah. Nah itu anehnya itu di situ. Sampean kalau menghargai ilmu, memuliakan ilmu dan memahalkan ilmu, caranya adalah berikanlah secara cuma-cuma, secara gratis. Itulah cara untuk memahalkan ilmu. Tapi kalau ilmu itu sampean jual, walaupun dengan bermiliar-miliar pun itu adalah murah. Kenapa? Karena perhiasan dunia itu sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Maka wahai para thullabul ilm, hargailah ilmu, muliakanlah ilmu, berikanlah secara cuma-cuma, jangan engkau menjual ilmu. Jangan engkau menjadikan ilmu itu dibayar dengan dunia semahal apapun. Harta dunia itu tidak sebanding dengan mahalnya ilmu. Maka justru ilmu itu mahal ketika diberikan secara gratis. Itulah yang mahal. Kenapa? Karena orang yang memberikannya dengan gratis, maknanya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ia menjualnya kepada Allah, bukan menjualnya kepada manusia. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa adana alaihi haqqan. Fitawrati wal Injil wal Qur'an. Wa man awfa biahdihi minallah. Fastabshiru bibai'ikum alladhi bayatum bih. Wadhalika wal fawzul azim. Maka ilmu itu mahal. Karenanya lah ia diberikan secara gratis. Aneh kan? Ilmu itu mahal. Karenanya lah ia diberikan secara gratis. Kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang akan membayarnya. Maka kalau sampean itu menjual ilmu, sampean tukar ilmunya itu dengan perhiasan dunia, maka itu namanya memurahkan ilmu. Memurahkan ilmu. Dan ada sindiran yang sangat menohok bagi para thullabul ilmi yang menjual dunianya. Apa kata para salaf? Orang yang menjual ilmunya dan menukar ilmunya dengan perhiasan dunia itu adalah sebodoh-bodohnya orang. Kenapa? Karena orang lain bisa menghasilkan dunia tanpa ilmu. Walaupun dia bodoh, bisa mendapatkan dunia. Lah kok sampean yang malah berilmu, malah jual ilmunya? Kok gak izin? Sejak itu saya terpukul sekali. Malu sekali. Orang-orang mendapatkan dunia tanpa harus menjual ilmunya. Bahkan mereka bodoh pun dapat dunia. Bisa kerja. Orang bodoh, gak punya ijazah, gak pernah sekolah pun bisa kaya. Bisa mendapatkan wanita cantik. Bisa mendapatkan dunia yang begitu menawan. Lah kok seorang thalibul ilmi malah harus mbok yo sampai ngedol ilmune iku lho. Sudah enggak punya yang lain dah. Nah itu. Ibaratnya orang itu sampai jual apa yo? Sampai jual kasur misalnya. Wis gak ono liyane tadi dol. Enggak ada yang lain tadi jual. Ini adalah sindiran yang sangat pedas terhadap orang-orang yang menjual ilmunya. Gak ada yang lain tak? Kok sampai ilmu ditol? Terus gak anak lihat nih? Gak ada yang lain yang kamu banggakan? Kamu ingin wanita cantik, jual ilmumu. Siapa yang mau ini ada ustad? Gini loh. Pengen wanita cantik aja kok harus ustad-ustadan? Atau pengen mobil? Ini ada ustad, minta mobil mewah. Orang-orang mendapatkan dunianya dalam keadaan bodoh, tanpa menjual ilmu agama. Tanpa menjual ilmu agama. Lah kok kamu yang punya ilmu agama, malah kamu juali. Maka itu adalah sindiran. Saya lupa siapa yang mengatakan itu dari kalangan para salaf. Maka itu adalah nasihat yang sangat menohok sekali bagi orang-orang yang mereka itu menjual ilmu agamanya demi mendapatkan dunia, demi mendapatkan pamor, demi mendapatkan kedudukan, sampai harus menjual ilmu. Padahal ilmu itu adalah aset yang paling berharga. Kok itu dulu yang dijual? Sudah enggak ada yang lain dah. Inilah ya ikhwan, mahalnya ilmu. Dan juga menunjukkan mahalnya ilmu di sini, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau adalah seorang rasul. Beliau rela untuk bersusah payah. Dan kita kadang tinggal duduk saja, kita enggak sabar. Makanya hanya yang tahu faedah berikutnya, yang bisa menghargai ilmu hanyalah orang-orang yang mulia, yang juga berharga juga, yang berharga juga. Kalau orang-orang rendahan, mereka enggak tahu harganya ilmu. Mereka enggak tahu harganya ilmu. Maka yang bisa menghargai dan mengetahui harganya ilmu hanyalah orang-orang mulia, yang tahu betapa berharganya ilmu agama. Karena itu orang-orang yang tahu berharganya ilmu, mereka akan rela untuk mencarinya dengan susah payah. Tapi karena kita tidak seberapa menghargai dan tidak tahu kadar kemuliaan ilmu, maka kita membayarnya dengan murah saja kadang kita enggak mau. Cukup dengan duduk saja kita enggak rela. Kita enggak sabar. Ini menunjukkan lemahnya kita. Lemahnya iman dalam diri kita. Kenapa? Karena kita disuruh modal sedikit saja enggak mau. Sedangkan orang-orang yang tahu, mereka rela untuk modal banyak. Sebagaimana yang dulu dikatakan oleh Imam Ibnul Wardi, orang yang tahu kadar sesuatu, dia akan menganggap remeh usahanya. Tapi karena kita lemah, sehingga kita modal, mengeluarkan modal sedikit saja enggak mau. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Dalam kisah ini juga terdapat pelajaran bahwasanya orang yang baik akan menganggap adanya orang yang lebih berilmu sebagai nikmat. Tapi kalau orang yang buruk menganggap adanya orang yang lebih berilmu dari dia sebagai musibah. Wah bahaya, ini ada yang lebih berilmu dari saya. Waduh, pamor saya turun dong. Klasemen saya tergeser. Nah gitu. Tapi kalau orang itu baik, hatinya bersih, tahu ada orang yang lebih berilmu dari dia, ia syukuri. Kenapa ya ikhwan? Karena dengan itu, kenapa itu adalah sebuah nikmat? Kenapa adanya seorang yang lebih berilmu dari kita itu adalah nikmat? Karena kita bisa tanya kepada dia. Kita bisa mengambil faedah dari dia. Kita bisa musyawarah dengan dia. Kita bisa mengambil manfaat dari dia. Ini kalau orang hatinya baik. Jadi wujudu man huwa a'lamu minka nikmatun minallah. Itu adalah sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya langsung disyukuri sama Nabi Musa. Beliau langsung datang, langsung siap untuk menemui orang tersebut. Karena beliau menganggapnya sebagai sebuah nikmat. Beliau siap langsung untuk mengambil ilmu dan istifadah dari Nabi Khidir. Bukan kemudian malah gengsi. Berbeda dengan orang buruk. Kalau orang buruk, orang hatinya penuh dengan kedengkian, kalau bisa malah jangan, muridnya itu jangan boleh lebih berilmu. Kalau orang yang baik mengajari muridnya, bahkan seandainya muridnya lebih berilmu dari dia pun, dia akan berterima kasih. Dia akan bersyukur. Muridnya menjadi lebih pintar daripada dia. Tapi kalau orang itu hatinya buruk, enggak mau muridnya itu lebih pintar. Ilmunya disembunyikan. Ditutup-tutupi supaya orang lain tidak tahu dan tidak menjadi lebih berilmu dari dia. Itu adalah orang yang tengik, orang yang busuk, orang yang hasad. Maka seorang yang baik tidak seperti itu. Orang yang baik justru akan menganggap adanya seorang yang lebih berilmu itu adalah nikmat. Kenapa? Karena dengan itu dia bisa tenang. Justru kalau enggak ada yang lebih berilmu dari dia, dia malah bingung. Mau tanya kepada siapa? Mau musyawarah dengan siapa? Mau memecahkan problematika dengan siapa? Enggak punya kawan, enggak punya teman curhat, enggak punya orang yang dimintai bimbingan. Karena itu ikhwan, dengan meninggalnya guru kita, kita kesedihan. Kita bingung, mau tanya kepada siapa? Mau minta arahan kepada siapa? Mau minta nasihat kepada siapa? Biasanya ada yang mengarahkan. Biasanya ada yang menasihati. Biasanya ada yang memberikan arahan. Ini enggak ada. Kita kebingungan. dengan hilangnya seorang yang berilmu di tengah-tengah kita. Dalam hadis ini juga, dalam ayat ini juga terdapat celaan terhadap hasad. Nabi Musa alaihi salatu wassalam sama sekali la yastankif, tidak merasa risih untuk mengambil ilmu dari Khidir, untuk mendatangi dan mengetahui ada orang yang lebih berilmu. Ini menunjukkan hati yang bersih. Kalau orang itu hasad, enggak terima dia. Ada dikatakan orang yang lebih berilmu, wis langsung demo. Enggak terima. Mana dia lebih berilmu dari saya? Saya yang lebih berilmu dari dia. Mana ada dia lebih berilmu? Nah, ini namanya orang hasad. Orang dengki, orang iri. Dan iri adalah ciri orang itu lemah. Iri adalah menunjukkan orang itu lemah. Enggak bisa mencari sendiri. Tak bisa meminta kepada Allah sendiri, padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan agar kita jangan hasad dan carilah sendiri kepada Allah, mintalah sendiri kepada Allah. Hadis ini juga sebagai pelajaran bahwasannya ilmu itu untuk manfaat, bukan untuk tabahi wat tafakhur. Al-ilmu linnaf la litabahi wat tafakhur. Ilmu itu dicari bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk manfaat. Maka ya ikhwan, mulai sejak sekarang, mulai sedini mungkin, niatnya diluruskan. Jangan mencari ilmu tujuannya untuk pamer-pameran, untuk pinter-pinteran. Carilah ilmu tujuannya untuk bermanfaat bagi manusia, untuk memberi manfaat kepada orang. Maka Nabi Musa di sini langsung mengutamakan manfaat. Utamakan manfaat daripada gengsi, daripada tabahi, bermegah-megahan, tafakhur, saling pamer. Dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwasannya mimpi yang tinggi dan cita-cita yang mulia ini digapai dengan susah payah. Mana ada mimpi yang tinggi digapai dengan tidur? Ya kalau mimpinya tok, ya iya dengan tidur. Tapi untuk mewujudkan mimpi tadi harus dengan bangun. Kamu memilih tidur untuk bermimpi atau memilih bangun untuk mewujudkan mimpi tersebut. Bermimpilah dalam hidupmu, jangan hidup dalam mimpi. Mimpikanlah hidupmu, mimpilah dalam hidup, bermimpilah dalam hidupmu, jangan hidup dalam mimpi. Maka cita-cita yang tinggi itu akan diraih bijuhdin wa masyakoh, bijahdin wa masyakoh. Cita-cita yang tinggi akan diraih dengan usaha yang keras. Gak ada ceritanya cita-cita yang tinggi itu diraih dengan duduk manis, enggak ada. Ilmu itu didapat dengan susah payah, nanti juga diamalkan dengan susah payah, didakwahkan juga dengan susah payah. Pokoknya susah tau wis. Susah semua ini jalan yang kamu tempuh ini, tapi insya Allah segala sesuatu akan setara dengan resikonya. Pada akhirnya segala sesuatu akan sebanding dengan resikonya. Manisnya juga akan kau raih insyaallah. Sebagaimana susah payahmu, sekadar sesuai dengan kadar itu pula rasa manis yang akan kau dapat. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kesabaran di dalam meraih cita-cita yang tinggi berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada faedah dari Ustaz Faisal yang dinukil dari Lathaiful Ma'arif, bahwasannya surga itu adalah sebuah cita-cita yang dicari. Meninggalkan kenikmatan yang di depan mata demi sebuah janji yang tak terlihat. Surga, sebuah cita-cita tinggi yang harus dicari dengan cara meninggalkan kenikmatan yang sudah jelas-jelas di depan mata demi sebuah janji yang enggak terlihat. Itulah di situ ujiannya. Kita harus meninggalkan dunia, nikmatnya dunia, demi sebuah janji, janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang kuat? Maka itulah ya ikhwan, cita-cita yang tinggi berupa ampunannya Allah, surganya Allah, kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, itu memang diraih dengan susah payah, dengan masyakoh, dengan usaha keras. Nabi Musa alaihi salatu wasalam di sini harus menempuh usaha keras. Kenapa? Karena Nabi Musa tahu memang cita-cita yang tinggi memang harus ditempuh dan dicari dengan usaha yang keras juga. Nabi Musa enggak terus, ya Allah, aku minta dong kendaraan yang cepat, aku bisa langsung terbang ke Nabi Khidir. Enggak ada minta seperti itu. Ya Allah, aku minta dengan tidur saja sampai di sana. Tapi Nabi Musa rela menempuh, rela, benar-benar rela menempuh perjalanan yang sulit, yang sukar, yang sulit, yang susah. Karena beliau tahu kemuliaan itu diraih dengan susah payah. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran dari Al-Imam Al-Qurtubi. Faedah ini diambil dari kalamnya Al-Imam Al-Qurtubi, yaitu ightinamul fursah, memanfaatkan kesempatan, liliqa il ulama il fudala, untuk bertemu dengan alim, dengan para ulama yang mulia. Wa in ba'udats aktaruhum, kata Imam Al-Qurtubi fi hadhil ayah, ightinamul fursah liliqa il fudala il ulama, bahasanya beliau di fudala dulu, liliqa il fudala il ulama wa in ba'udats aktaruhum, memanfaatkan kesempatan untuk bertemu dengan ulama walaupun jauh tempat-tempat mereka. Maka kalau kita mendengar ada nama seorang alim, hendaknya kita sempatkan untuk bertemu walaupun itu berat. Kenapa ya ikhwan? Karena alim itu mumpung masih hidup, mumpung masih ada, nanti kalau sudah mati kamu gak bisa lagi berjumpa dengannya, kamu gak dapat lagi ilmu-ilmu dan nasihat-nasihatnya. Maka mumpung di dunia ini masih ada para ulama yang hidup, maka manfaatkanlah kesempatan tersebut untuk bertemu dengan mereka dan mengambil istifadah, mengambil faedah dari mereka. Karena itulah ya ikhwan, insyaallah ana juga masih sangat berazam untuk bisa berangkat lagi thalabul ilm. Nanti kalau sudah kondisinya sudah kondusif dan sudah ada yang mengganti, mungkin saya mau juga berangkat ke Yaman lagi insyaallah, sambil insyaallah ngantarkan Malik kalau nanti sudah ada keadaannya sudah kondusif. Demi thalabul ilmi ikhwan, kita hidup di Indonesia ini benar-benar tiap hari dicambuki oleh kebodohan, tiap hari dirajami oleh kesalahan dan juga kebodohan kita. Setiap hari merasa dirajam. Tahu dirajam? Dilempari itu dengan kebodohan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semua untuk bisa thalabul ilm. Karena masih sangat berazam sekali. Semoga masih ada kesempatan sekali lagi untuk thalabul ilm, rihlah menuju kepada para ulama. Faedah berikutnya dari ayat ini, dan itu adalah faedah yang terakhir, bahwasanya ulama mereka adalah manusia-manusia yang langka, unasun qalilun. Para ulama mereka adalah manusia-manusia yang langka, yang sedikit. Kalau seandainya ulama itu banyak akan dijumpai di banyak tempat, tapi enggak. Ulama itu harus didatangi dari jauh. Menunjukkan mereka itu sedikit. Kalau seandainya ulama itu banyak, tiap jengkal dapat, seperti gorengan loh, gorengan lah tiap, iya toh, gorengan lah tiap toko ada toh, apalagi Ramadan gini, tiap toko kan ada, itu namanya jajan pasaran. Tapi kalau sampean mau cari apa jajan yang benar-benar gak ada gitu, kalau gak di jauh, nah itulah, seperti itulah. Walaupun ya gak sama ulama dengan jajan, tapi maksudnya itu loh, langkahnya itu loh, ulama gak ada kalau gak di tempat yang jauh. Kalau seandainya ulama itu banyak, maka di setiap tempat pasti akan ada, menunjukkan rihlah yang jauh, menunjukkan sedikitnya para ulama. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaula, ayatnya ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum, itu menunjukkan sedikitnya orang-orang yang mereka itu amar ma'ruf nahi mungkar, sedikitnya para ulama, maka adanya mereka, adanya seorang yang berilmu di tengah-tengah kerumunanmu, muliakanlah, hormatilah, sayangilah. Nanti kalau sudah enggak ada, kalian baru akan kehilangan. Dan benar, saya dulu mengucapkan seperti itu, ternyata benar. Kayak gini ternyata rasanya ditinggal oleh seorang yang alim, seorang yang mengajari kita, seorang yang biasanya memberikan ilmu kepada kita. Sekarang sudah kehilangan, baru terasa. Saya enggak ngira ucapan itu ternyata secepat ini terjadi. Dulu sudah sering saya ingatkan. Ingatlah ya ikhwan, nanti kalau guru kita sudah enggak ada, sudah enggak ada lagi yang mengingatkan kita kepada kebaikan, enggak ada lagi yang melarang kita, biasanya ustaz yang menegur kita. Beliaulah yang menegur kita kalau salah, yang mengingatkan kita kalau salah. Sudah sering dulu saya ingatkan seperti itu, tapi saya enggak ngira ucapan itu secepat ini terjadi. Qadarullah wa masyafa'al. Maka nanti kalau sampean sudah kehilangan seorang alim, baru saat itu akan terasa betapa butuhnya kepada seorang alim. Inilah ya ikhwan beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat yang pertama ini, dari ucapannya Nabi Musa, wa qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahraini aw amdi hukuba. Dan juga perlu diberitahukan bahwasanya istrinya Al-Ustaz Irwan dalam keadaan sakit, maka kita doakan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nas'alullaha al-azim rabbal arsyil karim an yashfiyaha shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada orang-orang yang sakit di antara kita dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit lagi. Itu dulu pelajaran untuk hari ini. Dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan disambung. Enaknya buka di rumah atau buka di masjid? Lupa saya. Sejak awal gak pernah buka di masjid ya. Nanti lah insya Allah kalau ada nasi. Kalau ada nasi mungkin kita akan buka di masjid. Enak mana buka di rumah sama buka di masjid? Enak di masjid? Tergantung menunya. Gak tergantung kawannya. Iya, anak pondok senang di masjid, gak ada konco nih, ya kan? Kalau kita punya keluarga, kadang butuh dengan istri kita, dengan anak-anak kita. Yes, pokoknya kadang buka di masjid, kadang buka di rumah lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.